Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari libur Anda? Apakah betul-betul hari libur? Kita ini terlalu cepat libur. 5 hari, 6 hari udah libur. Yang benar aja. Bangsa yang banyak liburnya ini Indonesia. Ya, saudara, lu rubah ya. Coba ubah nih. Perhatikan. Hari libur itu jadiin hari dagang. Hari jualan, hari ibadah. Walaupun dagang dan jualan pun insya Allah bisa jadi ibadah. Jangan hari libur itu jadi hari tidur. Nah, sehingga ini menjadi apa? Menjadi produktif. Ini saya titip pesan nih sama saudara semua. Sebab Indonesia ini gak benar itu loh. Kita menganggap anak-anak kita udah capek dari Senin ketemu Jumat misalkan. Senin sampai dengan Jumat, dia capek, dia merasa capek. Yang satu belajar, ya sekolah. Yang satu kemudian, kerja. Lalu, hari Sabtu dan Minggu menjadi hari happy. Ini nggak benar. Ya, jadi kalau bisa Indonesia ini, hari libur berubah menjadi hari dagang, hari jualan, hari ibadah. Bahkan jam. Jam itu begini maksudnya. Teman-teman misalkan kerja produktif pagi sampai katakanlah sore misalnya. Lalu ada lowong waktu malam. Ya udah malam nih jadi hari kerja gitu loh. Jadi hari dagang, hari jualan, hari ibadah. Ustaz enggak gitu-gitu amat kali. Itulah bangsa maju gitu sebenarnya. Kita disuruh produktif sama Allah. Ya. Saya memperkenalkan lewat Twitter ya. Yusuf_Mansur. Itu tentang satu sosok yang mengagumkan namanya Dr. Hasan Hito. Ini seorang ulama ya yang masih hidup tapi subhanallah menulis kitab fikih terlengkap 160 jilid. Tebalnya ratusan halaman. Ya yang udah duluan terbit kitab ibadah ya 40 jilid. Nah, semasa beliau ini ya belajar dan kuliah hidupnya prihatin. Ya, satu hari itu bisa makan satu roti kering doang. Ya, karena tidak punya duit buat beli buku, lalu dia menyalin dengan tangannya sendiri ya. Ratusan lembar kitab. Ratusan ribu ya lembar kitab. Belajarnya dari jam habis subuh begitu sampai dengan jam 10 malam. Dan ini berlangsung selama 10 tahun. Sekarang Dr. Hasan Hito ini atau Sheikh Hasan Hito, ya ulama berkebangsaan Syria yang kemudian besar dakwahnya di Kuwait. 40 tahun beliau ada di Kuwait begitu yang saya dengar dari sahabat saya yang sekarang juga ada di pesantren Darul Quran ya. Pak Ustaz, selamat ya. Ibnu Syam LCMA Al-Hafiz. Beliau cerita ya 10 tahun ini Dr. Hasan Hito ya belajar kemudian bekerja keras untuk kemudian menuntut ilmu lalu sekarang menjadi orang enak gitu. Kalau kita enggak ya Senin sampai Jumat kerja juga sebenarnya sih enggak bisa disebut hebat juga kerjanya gitu loh. Ya begitu-gitu aja sih kerja di Indonesia kan subhanallah enak nyaman. Ustaz itu kan buat yang nyaman. Iyalah ini kita bicara normal ya. Lalu hari Sabtu Minggunya merdeka gitu. Menjadi hari yang tidur apa sih. Jangan kalau bisa hari kerja bakti ya kan. Hari dagang, hari kemudian menambah ekonomi. Termasuk menambah ilmu. Menjadi hari belajar dan seterusnya. Baik kita kembali ke khataman Quran kita. Sekarang masuk surah An-Nisa. Ayat 97 ya. Oke 97. Sudah siap saudara dengan Qurannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaa'ikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Silakan lewat aja dulu. Alhamdulillah pemirsa, ya barangkali ya di antara pemirsa ada yang belum niat puasa dan juga belum menyentuh makanan dan minuman, ada baiknya langsung aja niat puasa sunnah. Apa-apa dah, ini hari Senin, ya. Orang-orang yang sedang susah, yang sedang banyak masalahnya, yang sedang butuh pertolongan Allah, lagi banyak penyakitnya, lagi pengen punya anak, pengen bayar utang, pengen punya jodoh, harusnya dirindu itu namanya puasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita dekat dengan Allah, ya, dan selama berpuasa doa-Mu mustajabun. Doa kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asik kan kita berdoa pada saat kita kemudian berpuasa, subhanallah. Kita teruskan. Saya masih mengingat materi kita Jumat yang lalu gitu ya. Masih seputar jaminan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kenapa Allah tidak menjamin kita punya hidup kecuali adalah sesuatu yang Allah berikan untuk semua makhluknya di muka bumi ini? Karena satu, barangkali kita tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memperhatikan Allah, ya bagaimana mungkin juga gitu. Kecuali dengan rahmat rahimnya Allah, ya Allah memperhatikan kita. Kita tidak pernah mengistimewakan Allah, akhirnya kita pun juga tidak menjadi orang-orang yang diistimewakan. Ada tukang bubur, ini anggap aja gerobak bubur ya, jangan protes. Oke, ini tukangnya nih, orangnya. Ente tiap hari mesen bubur, bahkan kalau beli itu ya duitnya 50 ribu, bang gak usah dikembaliin buat ente. Beli 20 ribu duitnya gak usah dikembaliin buat ente. Bahkan sesekali saudara datang ke tukang bubur bawa pisang goreng. Si tukang bubur sampai terima kasih ya Allah, Pak, makasih Bapak baik banget. Enggak, ini tuker sama 2 mangkok. Rupanya enggak gratis bayar. Kalau mau bubur, 2 mangkok bubur gratis. Enggak lah ya, kita kasih ini apalagi itu. Maka tukang bubur ini, Masya Allah, di saat kita tidak datang kepada dia, diantar ke pintu kita. Assalamualaikum. Kita keluar nih. Abang, ada apa ya bang? Ini buburnya. Enggak, saya enggak mesen. Masa sih? Perasaan mesen. Jadi ya, karena kita langganan gitu lah. Well-known people. Ya, kita ini well-known people itu. Sehingga tukang bubur ini mengenali kita sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan perhatian lebih. Umpama kata, ini banyak orang di sini ngantri gitu. Terus tukang bubur mencium baunya kita. Kita kan khas banget nih datang ke tukang bubur, belum mandi, belum apa gitu. Khas baunya. Dikenalin. Baunya dia ini. Gitu. Langsung dia nengok. Bapak mau duluan pak. Gak apa-apa ngantri. Udah biar duluan. Gak apa-apa yang lain biasa kok gitu. Subhanallah. Itu kita gitu loh. Amal kita ini biasa banget gitu. Ini siloka tukang bubur pun saya pakai di dunia sedekah. Ada ngantri tiba-tiba. Ya, ente ikut ngantri, ya udah dapat daftar antrian. Kalau mau jalan tol gimana? Langsung menyeruak gitu. ente taruh gocapan, jebret, pak, bubur, kembalinya buat ente. Ngasih duluan di muka, bayar dulu di muka, nanti ente yang didahulukan. Seperti itu, walaupun Allah gak gitu-gitu amat ya. Nah, tapi inilah adab kita kepada Allah SWT. Masa Allah jadi calo terus kan, kalau tanah laku nanti begini, kalau saya jodoh datang nanti begini, kalau nanti saya sembuh nanti begini, kalau anak saya lulus nanti begini. Kenapa nunggu nanti, kenapa gak sekarang kan? Nah kalau mau hebat lagi gimana? Di dalam siloka sedekah saya bilang datangnya dari malam lo. Datang dari malam, dari bulan masih begini nih. Bulan masih di atas begini, kita udah ketok pintu tukang bubur. Assalamualaikum. Bapak, ada apa Pak malam-malam? Besok dagang enggak? Dagang. Tolong bikinin besoknya buat saya. Ya Allah Pak, masih besok pagi. Enggak apa-apa. Dan nih, kembalinya buat ente. Ya Allah, makasih ya Pak. Besok pagi sebelumlah si tukang bubur ini bahkan menyiapkan semuanya, dia udah bikin duluan tuh buat kita. Dia sudah akan bikin duluan buat kita. Nah inilah saya bilang sedekah yang berbalut dengan sholat malam. Kalau kita mintanya sama Allah dari malam, Masya Allah, Allah akan menjamin betul paginya kita. Tapi pagi siapa gitu yang dijamin sama Allah, malamnya kita kehilangan. Ada sholat subuh yang begitu luar biasa, kita enggak ke masjid, tidak melangkahkan kaki ke masjid. Masya Allah, saya pun beristighfar pada Allah. Nah bicara tentang bagaimana prosesi Rasulullah bertanya kepada Jibril, saudara sudah saya beritahu lewat kisah-kisah yang Masya Allah ya amazing buat saya ya. Jadi Rasulullah kangen sama Jibril, Jibril ternyata ada di langit pertama, Israel jemput dulu. Ternyata yang ditanya sama Rasulullah itu bukan bagaimana Jibril keadaan engkau, bukan, yang ditanya sama Rasulullah itu bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku. Ini yang beliau ini tanyakan kepada Jibril. Lalu Jibril kembali dari aras Allah ya, kemudian turun lagi ke kamar Rasulullah dan menjawab bahwa umatmu tidak akan kenapa-napa ya. Lan tadillu abada. Enggak bakal sesat. Kalau apa? Kalau dia mau megang kitabullah. Nah, mestinya Indonesia memilih Al-Quran sebagai konstitusi dia bukan karena Indonesia ini mayoritas muslim, enggak. Tapi memang Al-Quran ini pilihan, itunya. Mari udah saya jelaskan, coba sampai ada the law of war. Hukum perang, bukan cuma hukum dagang, the law of family. Ada hukum perang juga diatur oleh Quran. Oh Indonesia jangan pakai kita Quran, udah pasti salah banget, udah sama mayoritas emang kita gitu loh. Dan Quran kenapa? Emang Quran isinya apa? Sampai begitu ditakuti dan saudara semua, ini pasti ada salah transformasi ya. Ada salah informasi, ada apa yang mungkin. Atau memang karena kezaliman mereka, kejahatan mereka ingin menjauhkan kita dengan Quran. Lan tadillu abada, gak bakal sesat. Wahai Muhammad, kalau kau punya umat megang apa? Kitabullah dan sunnahnya Rasulullah. Masya Allah. Sunnati Rasulih. Kemudian berjalanlah prosesi ya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti yang saya akan coba ya ceritakan di segmen terakhir nanti. Silakan. Selamat kembali di Wisata Hati pemirsa. Alhamdulillah saudara jaga anak saudara, putra-putri saudara, bukan cuman dia harus jauh dari zina, harus jauh dari narkoba, tapi juga dia harus salat. Salat itu adalah pondasi dasar jaminan. Kalau saudara mau dijamin oleh Allah SWT, salat. Kalau enggak, jaminan itu berlaku standar, umum. Bukan jaminan-jaminan yang sifatnya istimewa, pentingnya individual. Dari Allah SWT. Ya. Narkoba, saudara boleh jadi sangat khawatir itu loh. Zina juga begitu. Tapi sekarang penyakit ya, yang ada hampir di tiap rumah itu tarkus sholat. Ini penyakit yang hampir ada di semua rumah saat ini adalah tarkus sholat. Meninggalkan sholat atau adu sholat atau dia melalaikan sholat. Melalaikan atau meninggalkan lah ya. Narkoba bisa jadi satu kampung ya isinya 2, 3 orang, 10, 20 orang, 30 orang, 100, 200 orang gitu. Tapi kalau kita cek soal sholat bisa jadi hampir tiap rumah nih. Kalau enggak bapaknya, ibunya. Kalau enggak ibu bapaknya, anaknya. Kalau enggak anaknya, ponakannya. Kalau enggak ponakannya, mantunya. Kalau enggak mantunya, neneknya. Ada aja satu rumah yang kagak sholat. Subhanallah, jangan sampai rumah tangga saudara seperti itu. Nah, tatkala Rasulullah meninggal dunia, ada empat kalimat yang saya dapatkan dari para guru. Yang pertama adalah ummati. Ini yang disebut sama Rasulullah, umatku, umatku, umatku. prosesinya udah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Saudara tinggal jelajahi internet untuk mencari rekaman-rekaman jejak wisata hati di Antv. Ini kalimat yang pertama terucap dari Rasulullah ketika Israel mencabut nyawa dari mulai ujung kaki sampai dengkul, kurang lebihnya. Begitu dengkul nanti sampai pusar atau sampai pinggang atau sampai bawah perut, kalimatnya berubah menjadi as-salah. Tolong para guru dikoreksi ya. Para ulama, para ustadz yang melihat saya ini dikoreksi kalau riwayat ini adalah salah. Yang kedua adalah Rasulullah berpesan kepada kita tentang sholat. Ketika kemudian dari pusar sampai gor-goro, sampai sini nih, sampai lak-lakan gitu, kalimatnya bertambah, alaikum bisholat. Kewajiban atas musholat, kewajiban atas musholat, kewajiban atas musholat, sampai sini. Takdirnya sampai sini gak bisa ngomong, karena pada saat itu, ya, Jibril datang memberitahu kepada yang mau meninggal ini tempatnya di mana. Kalau dia kanan yang dikepakin surga, kalau kiri neraka. Tapi Rasulullah beda, Jibril gak mendatangi. Orang prosesi kematiannya Rasulullah, Jibril memalingkan muka. Ketika Israel nanya, kenapa engkau malingin muka? Udah mah tadi sempat tertahan di langit pertama, kok sekarang masih malingin muka juga? Apa kata Jibril, aku tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling aku sayangi, yang paling aku kasihi. Nah, Jibril gak mau datangi Rasulullah, gak mau ngelihat prosesi wafatnya Rasul. Ada kaul Rasul yang masyur ya, istaghfir malam yugargir. Istaghfir malam yugargir. Tolong ini juga dikoreksi para guru. Beristighfar kalian sebelum nyawa itu dikerongkongan gitu. Kalau udah di sini udah gak bisa ngompong, udah tinggal bertet aja gitu. Udah tinggal bengkek, udah tinggal ngabut, udah tinggal apa, eksekusi lah terakhir gitu. Tapi Rasulullah tidak, karena itu keluar lagi. Kalimat dari beliau, alaikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Kewajiban atas musholat dan kewajiban atas orang-orang yang ada di pundakmu. Berkali-kali ini saya bahas saudara kaitannya dengan soal jaminan ini gitu loh. Kan ada orang-orang yang masuk dalam jaminan ya. Umpama Anda bekerja di maskapai penerbangan. Nah, maskapai penerbangan ini punya garansi. Kalau Anda misalkan satu maskapai yang saya kenal misalkan Emirat ya. Emirat ini kalau Anda kerja di sana itu keluarga itu yang dimasukin di dalam daftar, di dalam list of family gitu. Itu bisa kapan aja boleh terbang, bayarnya cuma 10%, kemana saja. Itu saudara. Ya. Kalau penumpang penuh bla bla bla, saudara masih tetap pengen pergi, saudara kena cas 50% saja. Tapi kalau bapaknya lagi gondok sama anaknya, anaknya dikeluarin dari list nih. Gua nganggap lu lagi sebagai anak. Noh, udah repot nih kalau kemudian yang tidak nganggap sebagai hamba adalah Allah. Ada lo orang-orang yang jangankan nanti di akhirat ya, Allah udah enggak mau lagi melihat dia. Sejak di dunia lu udah enggak mau lihat dia, kalaupun kita hidup udah karena benar-benar itu sunatullahnya aja gitu, kebaikan Allah yang Ar-Rahman itu. Lah catatan saya adalah buat Anda semua. Balik nih ke materi-materi awal, seorang supir gitu. Oke. Dengan dua anak, lima anak, satu istri, dua orang tua, dua mertua, dua adik ipar, dua kemudian kakak ipar, dan masih ada lagi tanggungan tiga orang anak asuh. Lah hebat amat si sopir ini, sedangkan penghasilan dia 500 ribu. Yang hebat bukan si sopirnya, tapi dia ini dan keluarganya semua bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam mereka bangun malam beramai-ramai bersama-sama. Lalu sama-sama juga ke masjid. Semua ditanggung Allah. Tapi kita lihat coba. Ya satu keluarga dengan tiga orang anak. Ada satu mental anaknya kemana gak ngerti. Gak masuk jaminan ini. Kita perdalam ya. Besok hari Selasa insya Allah. Ya, masih tentang jaminan. Mudah-mudahan saudara tidak keburu bosan. Ya, sekali lagi saudara berjuanglah untuk kebaikan putra-putri kita. Bukan saja dia harus terhindar dari zina dan mendekati zina sehingga tidak perlu lagi ya khawatir soal kondom dan lain-lainnya. Bukan juga soal narkoba saja, tapi juga persoalan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Senin ini menjadi awal yang baik buat seluruh bangsa kami dan negara kami. dan mudah-mudahan seluruhnya engkau melihat adalah orang-orang yang di tengah malamnya bangun, salat subuhnya bergegas ke masjid, salat zuhur, asar, maghrib, isya juga berjamaah di masjid, semuanya mentingin salat, semuanya kemudian khawatir akan salat, dan semuanya menjadi orang-orang yang engkau istimewakan, bukan saja di dunia tapi juga nanti lebih penting nanti alam mahsyar nanti. Allah Rabbi firwarham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi besok Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.